بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Habibina Khatamul Anbiya Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah solat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam majlis ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu rizki yang rizki ini mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, bahkan rizki ini yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW, adalah rizki berupa ilmu agama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan rizkikan aku berupa pemahaman. Maka pemahaman agama merupakan rizki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rizki dunia, rizki harta, rizki kedudukan itu baik, tidak ada yang mengatakan itu tidak baik. Tetapi Rasulullah tidak pernah diperintahkan agar minta ditambahkan dunia. Yang diperintahkan malah qul rabbi zidni ilman. Ya Muhammad, katakanlah, berdoalah, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Kalau begitu, ilmu lebih baik daripada hanya kenikmatan dunia. Pemahaman itu rizki, tapi rizki harus dicari. Sama seperti harta dunia, sama seperti mobil, rumah, jabatan, harus dicari. Orang duduk di rumah saja gak pernah mau kerja, gak bakalan dapat rizki harta. Begitu juga ketika kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan rizkikan aku pemahaman. Bagaimana supaya pemahaman tadi tambah? Usaha. Datang ke majelis taklim, hadir mendengarkan ilmu. Sekarang banyak fasilitas yang mudah untuk kita menambah ilmu. Bisa melalui artikel-artikel, bisa melalui audio, bisa melalui video, banyak. Tapi tetap hadir di majelis taklim memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Pertama, hadir di majelis taklim, kita duduk di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Barang siapa yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah saling mempelajari agama Allah, apa kata Rasulullah SAW, akan turun pada mereka malaikat, akan menaungi mereka malaikat. Kedua, hadir di majelis taklim seperti kita sekarang, baina maghrib wa isya. Keutamaan, barang siapa yang sholat duduk di tempat sholatnya sampai datang sholat berikutnya, maka malaikat akan bersalawat kepada dia. Keutamaan orang hadir di majelis taklim. Belum lagi langkah kita, langkah kita datang ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Belum lagi dalam majelis taklim kita ketemu teman. Kalau kita hanya membaca artikel, mendengar video atau melihat video, mendengar audio, bagus, tapi ada beberapa kekurangan yang tidak bisa didapatkan kecuali hadir di majelis taklim. Maka para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita agar ditambahkan ilmu harus dibarengi dengan amal. Permintaan kita agar ditambahkan harta harus dibarengi dengan kerja. Permintaan kita agar diberikan kesehatan harus diimbangi dengan pola hidup yang baik. Itu semua adalah sebab akibat yang harus selaras. Ini yang akan kita bahas hari ini. Pertemuan yang telah lalu kita membahas bahwa apa korelasi hubungan antara doa dan takdir. Kalau sudah ditakdirkan ya enggak usah doa. Tapi Rasulullah mengatakan la yaruddu qadar, tidak ada yang menolak takdir illa doa. Fa in lam yakun qadar lam yaqa. Sebagian orang mengatakan kalau enggak ditakdirkan ya enggak terjadi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka hubungan antara doa dan takdir itu adalah hubungan antara sebab dan akibat. Sebagaimana kita katakan tadi, sebab ditambahkannya harta atau akibat, dikarenakan kita ditambahkan harta, tentu kita harus menempuh sebab, harus kerja. Kenapa orang sekarang gak diam di rumah aja? Diam di rumah gak usah kerja. Bilangnya apa? Ya sudah kan, kalau sudah ditakdirkan saya jadi orang kaya, tetap kaya. Kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena harus menempuh sebab. Takdir akan didapatkan dengan menempuh takdir. Doa adalah salah satu bentuk sebab agar kita mendapatkan takdir tadi. Kalau kita gak berdoa, berarti kita menghilangkan sebuah sebab. Contoh, sebab jadi orang sukses banyak, berilmu, gigih, rajin, mempunyai relasi. Sebab-sebab menjadi orang sukses, salah satunya adalah doa. Kalau dia menempuh 4 sebab, tidak menempuh jalan doa, belum tentu dia bisa berhasil. Kalau dia hanya menempuh jalan doa, tapi gak punya kemauan, gak punya usaha, gak punya kegiatan, belum tentu juga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka doa itu adalah sebab agar kita dapat meraih takdir kita. Kalau seperti itu, jangan pernah mengatakan bahwa tidak ada faedahnya doa, atau tidak ada faedahnya, tidak ada hubungan antara doa dan takdir. Kita katakan hubungannya erat. Kalau dia bertanya, bukankah takdir sudah ditulis 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi? Sudah kita bahas. Maka kita katakan betul, sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Allah sudah mencatat apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh kita. Loh, kalau begitu sudah tercatat. Ya sudah. Tidak. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatat 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, malam ini kita tidur atau tidak, malam ini kita kenyang atau tidak, Allah sudah catat. Tapi tetap kalau kita mau kenyang malam ini harus makan. Kalau kita juga mau mendapatkan apa yang kita inginkan, harus berdoa. Kalau malam ini kita mau kenyang tapi gak makan, mungkinkah kenyang? Gak mungkin. Kalau begitu yang tercatat yang apa? Yang tercatat adalah ilmu Allah. Allah Maha tahu apa yang akan kita pilih. Kita makan atau kita gak makan malam ini, Allah telah catat 50 ribu tahun yang lalu. Karena Allah tahu apa yang akan kita pilih. Ini yang dikatakan ilmu Allah mendahului makhluknya. Tapi Allah tidak memaksakan kita melakukan. Tapi Allah tahu apa yang akan kita pilih. Karena Allah Maha tahu. Inilah hubungan antara doa dan takdir. Doa itu sebab, takdir itu akibat. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Qayyim penulis rahimahul taala akan membawakan dalil-dalil secara naql, secara akal, dan secara dalil Al-Quran, keterkaitan antara sebab dan akibat, bahwa Islam sangat mengokohkan dan sangat menguatkan akan adanya sebab dan akibat, baik itu dunia ataupun akhirat. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala langsung masukkan orang ke neraka tanpa sebab yang jelas. Gak mungkin. Pasti ada sebab. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang ke surga tanpa ada sesuatu yang jelas. Tidak mungkin. Pasti ada sebab dan akibat. Tidak akan mungkin Allah memberikan keberhasilan kepada seseorang tanpa sebab yang jelas. Pasti ada sebab. Islam sangat-sangat menekankan bahwa kita harus menempuh sebab agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi jangan bergantung penuh kepada sebab. Jangan bergantung penuh kepada sebab. Pertengahan. Sebab itu ada untuk mendapatkan akibat, tapi jangan bersandar penuh kepada sebab. Bersandar kepada yang telah menciptakan sebab, Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kaya, sebabnya usaha, kerja, betul. Tapi jangan bergantung penuh dengan usaha kita. Oh, karena usaha saya pasti saya kaya. Tidak. Allah yang memberikan dan membentangkan rizki. Sebab ini hanya adalah syariat yang kita tempuh. Maka pertemuan hari ini Ibnu Qayyim akan menyebutkan dalil-dalil Al-Quran yang menguatkan masalah ini. Kata dia, berkata rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Da'u wa Dawa, wa qad dalla aqlu wa naqlu wa fitratu wa tajarubul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nahliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talabar marzatihi wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibah likulli khairin. Kata dia, telah datang dalil dari akal, secara akal, datang dalil dari naql, dari Al-Quran dan hadis, dan fitrah, jiwa yang murni, dan ini pun telah dicoba, dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dengan beraneka ragam jenisnya, dan beraneka ragam jalannya, bahwa apa itu? Bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah dan mencari segala keriduan Allah, berbuat baik dan berbuat ihsan kepada makhluknya, ini sebab yang terbesar untuk bisa menggapai segala kebaikan. Segala kebaikan kalau mau didapat, maka kunci pertamanya adalah takwa dan berbuat baik kepada manusia. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan, maka berbuat baik kepada orang. Rasul mengatakan, man yasara musliman yasarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mau Allah berikan kemudahan, atau dalam hadis man yasara musliman, barang siapa yang mempermudah orang Islam, hadis setelahnya yasarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan dia dunia dan akhirat. Kenapa Allah mudahkan dia dunia dan akhirat? Akibat ini. Sebabnya di awal, man yasara musliman, siapa yang mempermudah orang Islam, Allah akan mudahkan dia dunia dan akhirat. Ini keterkaitan antara sebab dan akibat. Gak mungkin tiba-tiba Allah memudahkan si fulan tapi tidak memudahkan si alan tanpa sebab, tidak. Begitu juga antara amal dan takwa. Kenapa Allah mudahkan seseorang itu bisa bangun malam, bisa sholat malam? Yang lain Allah mudahkan bisa sedekah. Sedekah banyak juga dia gak merasa. Tapi yang lain sulit mau bangun malam. Jangankan bangun malam tahajud, bangun subuh aja perjuangan katanya. Kenapa? Ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Bisa jadi yang bangun subuhnya kesiangan, ngatur waktunya gak benar, tidurnya jam berapa, kerjaannya bagaimana, capek. Bisa jadi yang bangun malam mudah bangun, dia ngatur waktunya benar. Atau faktor lain, terkadang yang faktor lain ini tidak tersadarkan. Apa itu? Faktor hidupnya hati. Orang yang hatinya hidup, ketika bangun akan mudah terbangun. Tapi kalau orang hatinya terpenuhi dengan maksiat, dengan kotoran, dengan dosa, sudah azan aja mata masih berat. Faktor apa? Faktor hidupnya hati. Mungkin faktor mengatur waktu, betul. Faktor keletihan, betul. Tapi faktor himmah dan semangat, sebab dan akibat pasti ada. Begitu juga kata dia, wa addaduha min akbaril asbabi jalibali kulli syarr. Bahkan kebalikannya. Kebalikannya yaitu mempersulit orang berlaku jahat, ini sebab yang terbesar yang mengantarkan kepada segala kejelekan. Maka pada hakikatnya kejelekan apapun yang menimpa kita itu adalah dikarenakan ulah tangan kita. Ustaz, saya gak habis-habis. Ustaz, kenapa? Masuk rumah sakit, makan obat sama dokter 6 bulan gak boleh berhenti. Sakit apa pak? Sakit paru-paru. Kenapa? Dulu sih sering rokok. Nah, ada sebab, ada akibat. Ketika kita mendapatkan kejelekan, pasti faktor salah satunya ulah tangan kita. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah kamu mendapatkan sebuah musibah itu pasti faktornya bima kasabat aydikum, dikarenakan ulah tangan kalian sendiri. Dikatakan wa addaduha, kebalikan dari kebaikan tadi, kebalikan dari melakukan ibadah tadi, malah melakukan maksiat, ini faktor yang terbesar mengantarkan kepada kejelekan. Dan tidak ada kenikmatan yang bisa digapai, dan tidak ada kejelekan yang bisa ditolak sebagaimana menolaknya dengan taat kepada Allah. Wa taqarrub ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa ihsana ila khalqih, dan berbuat baik kepada makhluknya. Ini faktor yang terbesar kalau kita mau mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kejelekan. Hablu minallah, taat kepada Allah, tunaikan hak Allah. Hablu minan nas, berbuat baik kepada manusia. Allah akan mudahkan kehidupan kita, dan Allah akan berikan apa yang kita inginkan, termasuk doa. Doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal soleh, berbuat baik, jujur, ikhlas kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin. Maka ini faktor doa terkabulkan. Tapi kalau enggak pernah doa, enggak pernah minta, enggak pernah sholat, kepalanya enggak pernah ditundukkan dan enggak pernah diletakkan di atas tanah untuk sujud kepada Allah, tiba-tiba minta, tentu beda sama orang yang setiap hari sujud, setiap hari memuji Allah, setiap hari menyanjung Allah, setiap hari berzikir kepada Allah. Beda. Tidak akan mungkin disamakan antara orang yang sering lupa sama Allah dengan orang yang sering ingat sama Allah ketika minta. Ketaatan merupakan sebab kita mendapatkan kebaikan yang kita harapkan. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa kebaikan dunia itu hanya kita dapatkan ketika kita sudah memberikan atau memiliki perhitungan dunia yang matang, baik dalam kerjaan, baik dalam dagang, baik dalam bisnis, baik dalam usaha. Jangan kita berpikir bahwa keberhasilan itu hanya kita dapati kalau kita sudah berhitung dan sudah mempersiapkan duniawinya. Kita katakan betul, mempersiapkannya, menghitungnya itu sebuah sebab. Tapi sebab yang terbesar agar kita berhasil adalah luju ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Berapa banyak orang yang sudah menghitung usahanya akan berhasil, dihitung semuanya. Pekerjaannya dia hitung semuanya. Targetnya dia hitung semuanya. Kemungkinan-kemungkinan resiko dia hitung semuanya. Kata dia, pasti saya berhasil. Tapi karena dia bergantungnya bukan kepada Allah, bergantungnya kepada akal, bergantungnya kepada tenaga, hatinya gak bergantung kepada Allah, Allah jadikan dia tidak berhasil. Allah jadikan dia tidak berhasil. Para jamaah, yang terbesar untuk kita menggapaikan atau mendapat keberhasilan dan menolak segala sesuatu yang kita benci adalah ketergantungan hati kepada Allah. Itu faktor yang terbesar, tidak ada lagi yang lain. Adapun kerja kita, tenaga kita, usaha kita, pikiran kita, itu hanya faktor pendukung. Faktor pendukung kita. Perhatikan kisah Ashabul Fil, kisah pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Mau dihadang pasukan gajah besar, banyak, sampai orang-orang kufar Quraisy, orang Quraisy itu lepas tangan sudah. Gak ada cara lain kecuali doa. Gak berani mereka menghadang. Sampai ketika Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, itu dirampas 200 ekor ontanya. Maka Abraha mengatakan, panggil, utus orang yang terkokoh atau orang yang terkemuka dari bangsa Quraisy untuk berbicara padaku. Diutuslah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bertemu Abraha. Yang diminta Abdul Muttalib itu, kembalikan 200 ekor ontaku. Abraha bilang, Abdul Muttalib, sekarang aku datang ingin menghancurkan Ka'bah, tempat ibadah kalian. Tapi engkau malah ketemu aku hanya minta 200 ekor ontamu. Apa kata Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, kalau 200 ekor onta itu milikku, maka aku meminta sesuatu yang menjadi milikku. Kalau Ka'bah yang engkau akan hancurkan itu milik Allah, maka Allah akan menjaga apa yang menjadi miliknya. Ternyata betul, Allah mengutus dia dengan burung ababil. Kalau secara fisik sudah enggak ada yang berani bangsa Arab mengalah. Ketergantungan hati kepada Allah, inilah pertolongan yang terbesar. Ini pun telah kita bahas pertemuan kemarin. Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar bin Khattab, "Lastum tansuruna bikathratin wa inna tansuruna minas sama'." Bukan kalian menang itu disebabkan karena kalian jumlahnya banyak, tapi kalian menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, irtibatul khairi wasyarri bil amal. Hubungan antara kebaikan dan kejelekan dengan amal. Jadi segala sesuatu yang baik dan yang jelek itu pasti ada keterkaitannya dengan amal dan perbuatan kita. Sekarang dia akan menyebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran membuktikan bahwa semua kejelekan dan kebaikan yang kita dapati itu dikarenakan amal kita. Berkata rahimahullah ta'ala, wa qad rattaba Allah subhanahu husulul khayra fid dunya wal akhirah wa husulul syururi fid dunya wal akhirah fi kitabih 'alal a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa sebab mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dan sebab mendapatkan kejelekan di dunia dan akhirat dalam kitabnya itu dikarenakan amal. Tarattabal jazaa' 'ala syart. Balasan akan didapatkan dikarenakan syaratnya. Jika terpenuhi syarat, maka akan dapatkan balasan. Wal ma'lulu 'ala illah. Sebab wa musabbib 'ala sabab. Sebab dikarenakan menempuh sebab. Wa hadza fil Qur'an yazidu fi alf mawdhi'. Di dalam Al-Qur'an disebutkan perkara ini lebih dari 100 tempat. Artinya Al-Qur'an menyebutkan bahwa keterkaitan antara sebab dan akibat lebih dari 100 tempat. Fataratan yatarattab hukmul khabari kauni wal amr syar'i ala wasf munasib lah. Terkadang kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum khabari, hukum alam dan perintah syar'i dan perintah Allah dengan sifat yang pantas untuk dilakukan. Contoh, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala surat 166, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka melanggar atau mereka berpaling dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dikarenakan mereka mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, qulna lahum, maka kami katakan pada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet yang hina. Kenapa Allah jadikan mereka monyet? Falama atau manuhu an, gara-gara mereka melanggar apa yang Allah larang. Jadi enggak mungkin Allah tiba-tiba menjadikan monyet kalau mereka tidak melakukan sebuah sebab. Falamma asafuna intaqamna minhum, dalam ayat yang lain, ketika mereka membuat kami marah maka kami hukum mereka. Kenapa Allah hukum mereka? Allah, karena mereka membuat Allah marah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan terhadap kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Dikaitkan antara potong tangan dikarenakan sebabnya. Yang lain Allah berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki Islam dan perempuan Islam, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang shadiqin yang jujur dan perempuan yang jujur, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang puasa dan perempuan yang berpuasa, wal hafidha furujahum, laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, wadzakirin Allah kathira, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah, wadzakirat, dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah sebutkan tadi sebab-sebab semua, karena beriman, karena muslim, karena puasa, karena sedekah. Apa akibatnya? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kembali ke masalah kita, masalah takdir. Kembali ke masalah kita, masalah doa dan sebab. Kalau begitu, takdir masuk surga dan masuk neraka itu pasti ada sebabnya. Gak mungkin Allah masukkan orang ke dalam surga tanpa sebab. Gak mungkin Allah masukkan orang ke neraka tanpa sebab. Tidak mungkin Allah jadikan dia di dunia berhasil tanpa sebab. Tidak mungkin Allah jadikan dia diazab di dunia tanpa sebab. Maka sebab itu adalah faktor agar kita dapat meraih takdir. Jangan sekali-kali hanya berpangku tangan dan mengatakan kan sudah ditakdirkan, sehingga meninggalkan sebab. Salah. Antara sebab dan akibat, antara hukuman dan balasan, itu keterkaitan yang kuat. Wataratan yatarattabu yurattibuhu alaihi bisighatu syarat wa jaza. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membalasnya atau mengkaitkannya dengan bentuk konteks syarat dan balasan. Syarat dan balasan. Bagaimana maksudnya? Contoh, Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum." Surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Jika tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah," ini syarat. Kalau kalian takwa kepada Allah, ini syarat. "Yaj'al lakum furqana." Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Ilmu basirah untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ini penting, Pak. Karena orang kalau sudah dibutakan mata hatinya, enggak bisa lihat yang hak, enggak bisa lihat yang batil, sebab kesesatan. Kapan Allah jadikan furqan kepada kita? Pembeda, hati kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. In tattaqullah. Syaratnya kalau kalian bertakwa kepada Allah. Itu sebabnya. Akibatnya apa? Yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan kalian furqan. Satu. Yang kedua, yukaffir ankum sayi'atikum. Allah akan ampuni dosamu. Wa yaghfir lakum. Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Timbul pertanyaan, Pak. Dalam ayat ini dikatakan, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan tiga. Pertama, furqan, pembeda antara hak dan batil. Yang kedua, yukaffir ankum sayi'atikum, akan digugurkan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Pertanyaannya, bukankah ketika digugurkan dosa berarti diampuni dosa? Kenapa diulang yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum? Digugurkan dosa-dosa kalian dan Allah mengampuni kalian. Karena maghfirah, ampunan, istighfar itu bukan hanya sekedar digugurkan dosa. Tapi setelah digugurkannya dosa, ditutupi aib kita sehingga orang tidak tahu kalau kita berdosa. Itu namanya maghfirah. Perbedaan antara sekedar ampunan dengan maghfirah. Allah ampuni dengan apa? Yukaffir ankum sayi'atikum. Kejelekan-kejelekan kalian Allah akan gugurkan. Tapi wa yaghfir lakum. Allah akan gofarkan kalian. Tutupi kejelekan kalian. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu kejelekan yang pernah kita lakukan. Kapan didapati ini? In tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah. Sebab akibatnya jelas. Enggak mungkin orang yang Allah ampuni tanpa sebab, tidak mungkin. Bahkan terkadang amalan soleh yang kecil dan sedikit kalau ikhlas murni karena Allah bisa menyebabkan kita diampuni dosa. Kisah tentang seorang wanita yang turun ke sumur minum, ambil minuman. Padahal perempuan ini perempuan baghi, perempuan perzina. Ketika dia naik ke atas, dia lihat anjing gak bisa turun. Padahal anjing ini mau minum. Dia ambil minumannya dengan sepatunya. Dia kasih ke anjingnya. Akhirnya anjingnya minum dikarenakan dia yang mengambilnya. Kata Rasulullah SAW, Allah mengampuni dosanya. Apa sebabnya, Pak? Amal. Betul tidak? maka amal dengan ampunan, amal dengan surga, amal dengan takdir tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang cuma bersandar kepada takdir tidak beramal, maka dia tidak paham dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman sebagai contoh lagi, walau istaqamu la ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya jika mereka istiqomah di atas satu jalan, maksudnya istiqomah di atas agama Islam, istiqomah di atas ibadah, apa balasannya? La asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan mereka air, ma'an ghadaqa, air yang berlimpah, air yang banyak. Kalau sudah air yang diberikan, maka akan banyak kehidupan yang bisa dilakukan. Bisa bertani, bisa berkebun. Tapi kalau enggak ada air, banyak perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan. Kenapa Allah berikan air? Walau istaqamu, kalau mereka istiqomah. Allah gambarkan air di sini sebagai kemakmuran, karena akan makmur apabila ada air. Berarti antara keistiqomahan, kelurusan kita di atas agama dengan kemakmuran itu garis lurus. Jangan beranggapan kita akan makmur hanya sekedar kecerdasan kita, hanya sekedar kecanggihan kita, kepintaran kita. Tidak. Tidak akan makmur kecuali istiqomah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kata Allah, kalau seandainya satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barokah. La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Bagaimana mau maju? Bagaimana mau makmur? Istiqomah. Beriman dan bertakwa. Bukan sekedar kecanggihan, kecerdasan untuk mengatur kota. Jangan. Jangan kita hanya bersandar, oh dia kan pandai mengatur kota, pandai mengatur negara. Enggak melihat ketakwaannya. Jangan. Lihat ketakwaannya. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan, ketika Allah menceritakan, afara'aitumul wasamud wal 'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wasamud alladhina jabu sakhrat wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sa'atu 'adzab. Perhatikan, Allah sebutkan tiga bangsa yang maju di zaman itu. Iramadatil imad, Iram, bangsa Iram yang memiliki gedung-gedung pencakar langit. Allati lam yukhlaq mithluha fil bulad, yang belum pernah ada gedung diciptakan seperti gedung mereka. Canggih enggak, Pak? Hebat enggak mereka? Wa Tsamud alladziina jabu sakhra bil wad. Perhatikan Tsamud, kata Allah. Apa itu bangsa Tsamud? Yang mereka menjadikan lembah-lembah, gunung-gunung sebagai rumah dan istana mereka. Sampai sekarang masih terbukti, padahal sudah ribuan tahun. Lebih daripada 2000 tahun. Wa fir'auna dil autad. Dan perhatikan Fir'aun yang memiliki autad. Sebagian ulama mengartikan autad itu pasukan-pasukan yang kokoh. Tapi ketika mereka melakukan kerusakan, kata Allah, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Allah balas mereka dengan cemiti azab. Kalau dilihat kecanggihan mereka, kepintaran mereka, kegigihan mereka membangun negeri, jangan ditanya. Sampai sekarang piramid itu masih menjadi bukti bahwa kecanggihan dia dalam mengatur negeri. Kalau ditanya tentang Tsamud, sampai sekarang ribuan tahun, 2000 tahun masih terbukti. Bukit-bukit yang mereka pahat sampai sekarang masih ada. Tapi ternyata kecanggihan mereka, kecerdasan mereka, kegigihan mereka kerja, bersamaan mereka maksiat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ratakan mereka. Jangan bersandar hanya kepada kecerdasan. In tattaqullah walau istaqamu ala tariqatin. Seandainya mereka istiqamah, betul-betul lurus dalam agama ini, apa kata Allah? Lasqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan mereka air yang curah yang banyak, makmur. Lah ini sebagian kaum muslimin dalam menilai masalah-masalah seperti ini salah. Padahal Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard." Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, iman dan takwa, bukan Allah katakan cerdas, pintar, gigih, bukan. Yang penting beriman dan takwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Buminya digali menjadi emas, langitnya mengeluarkan hujan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, kata Allah. Maka kami azab mereka dikarenakan kedustaan mereka. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taratan ya'ti billamu ta'lil. Terkadang Allah menyebutkan lam sebab. Ada huruf lam tapi yang mengartikan sebab akibat. Contoh, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, agar mereka tadabbur, memperhatikan ayat-ayat Allah, dan agar mereka liyatadzakkaru, agar mengingat orang-orang yang memiliki akal. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan rasul atas kalian menjadi saksi. Kalimat li di sini, litakuna, itu mengartikan atau menekankan bahwa Allah mengkaitkan antara sebab dan akibat. Terkadang dalam kalimat kay li ta'lil artinya sebab juga. Seperti Allah berfirman, kay la yakuna dulatan baina agniya minkum, agar tidak berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan huruf ba, ba yang menjadi sebab. Contoh Allah berfirman, dalika bima qaddamat aydikum, itu disebabkan, dalika bima qaddamat aydikum, itu semua disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, bima kanu yakfurun, disebabkan dikarenakan kekafiran mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, bima kanu yaksibun, disebabkan ulah tangan mereka. Dalam ayat yang lain, dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi, itu disebabkan dikarenakan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkaitkan sebab dan akibat, itu pasti ada. Walaupun Allah Subhanahu wa taala maha mampu memberikan kepada kita tanpa sebab, bisa, tapi harus ada syariatnya, tempuh sebab. Kembali kepada pembahasan kita, apa hubungan dengan doa? Doa adalah sebab yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menolak apa yang kita tidak sukai. Maka jangan katakan tidak ada manfaat doa. Jangan katakan doa itu tidak berhubungan dengan takdir. Dan jangan katakan tidak usah berdoa. Doa adalah sebab. Allahumma musta'an. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.